Mas Adri, apa komentar Anda? Saya sih setuju, kayaknya dengan adanya nomor pada tempat duduk, kita tahu persis kapasitas dari passenger. Jadi dengan ada nomor itu, benar-benar tahu persisnya berapa orang yang masuk. Saya suka pergi traveling ke luar negeri juga ya. Di sana juga ada beberapa maskapai yang menjual tiket agak lebih murah. Dan kita masih tetap mendapatkan servis dengan penomoran pada kursi. Selain itu memang dengan maskapai yang lebih murah di luar negeri itu, makanan mungkin dikurangin, minuman mungkin dikurangin lah gitu ya. Mungkin bisa menjurus ke situ lah maskapai di Indonesia yang siapa ya, yang memberikan tarif yang lebih murah. Selain itu, apa lagi yang harus diperhatikan, Mas? Masih banyak yang perlu diperbaiki ya, baik itu maskapai Garuda atau dan lain-lainnya ya, diperbaiki dalam hal keamanan, keselamatan, dan servis. Anda melihat seperti apa perhatian pemerintah untuk masalah ini? Saya rasa harus lebih digalakkan dalam pengontrolan ya. Saya sih agak awam mengenai hal ini, tapi saya beberapa kali juga ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan-rekan saya yang bekerja sebagai pilot segala macam. Ya, mintanya supaya ada pengetesan pilot, mereka setiap berapa bulan sekali ada pengetesan di simulator, dan juga mungkin equipment-equipment dari kondisi dari pesawat itu benar-benar harus diperhatikan. Saya sih sebagai orang yang suka terbang juga, mudah-mudahan bahwa ada kerusakan di pesawat atau kerusakan di mesin itu tidak diutak-utik, ditambal-tambal gitulah. Biar gimana kan ini adalah keselamatan dari penumpang. Sekarang zamannya perang harga, Mas Adri. Ya, seperti saya bilang, kalau saya traveling, lalu saya berada di Eropa, ada juga beberapa maskapai juga menurunkan harga, tapi mereka tetap mementingkan keselamatan. Menurunkan harga mungkin dari servis makanan, tidak ada servis minuman di dalam pesawat. Orang bisa aja menurunkan harga, tapi harus tetap mengutamakan keselamatan dong. Biar gimana kan, ketika kita terbang di atas, sudahlah, kita pasrah aja kepada angin. Gitu ya. Oke lah, kalau ada maskapai yang mau memberikan tarif murah, tetap harus memberikan kondisi bahwa pesawat itu layak terbang, pilot-pilotnya juga pastinya juga baik-baik, orang-orang punya pengalaman. Baik, Mas Adri, terima kasih atas komentarnya. Demikian Topic of the Day bersama promotor Java Musikindo, Adri Subono. Saya Dewi Sintawati.